Ku bersyukur memiliki kamu. Ku bahagia ada di sampingmu. Hati ini terasa tenang bila kau selalu bersama diriku. Ku terima kekurangan kamu. Kau terima kekurangan aku. Lengkapilah lembar jalanku untuk mengurangi di setiap langkahku. Dari dalam hati kau takkan terganti sampai nanti aku mati. Dari dalam hati kau takkan terganti. Ku cintai kau setulus hati. Ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini. Setia menemani aku sampai akhir dunia.